Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu membaca selawat, Allah selalu memberikan dan Rasulnya juga memberikan syafaat kepada kita semuanya. Baiklah para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji surat At-Taubah ayat 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallah wa 'inda rasulih illa alladhina ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya, bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan musyrikin kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menceritakan tentang kesepakatan itu terjadi antara kaum muslimin dan orang musyrik, itu terjadi berjalan dengan lancar, dengan ada yang dengan apa yang sudah dijanjikan oleh kaum muslimin pada saat mereka itu di Masjidil Haram. Sebelumnya kita membicarakan juga bagaimana seorang muslimin itu meminta suaka pertolongan kepada orang kafir, meminta suaka pertolongan kepada orang mukmin. Orang mukmin dipirmankan Allah, disarankan supaya menolong bagi orang-orang yang betul-betul meminta pertolongan tersebut. Dan kajian ayat sekarang ini adalah kajian yang mana Allah dahulukan dengan huruf kaifa. Kaifa ini perlu kita ketahui adalah artinya bagaimana, tapi di sini menunjukkan keterkejutan. Kenapa terkejut? Karena kaum musyrikin mampu melaksanakan janjinya. Sebahagian janji-janji mereka itu banyak tidak ditepati. Seperti perjanjian Hudaibiyah, mereka pernah mengkhianatinya. Maka dalam ayat-ayat juga banyak diceritakan, mengisyaratkan tentang perjanjian Hudaibiyah tersebut. Sedangkan di ayat ini, Allah memulai dengan kaifa. Kaifa ini menunjukkan takjub. Karena apa? Karena mengherankan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin bisa perjanjian ini dilengkapi atau dipenuhi oleh kaum musyrikin pada saat itu, karena janji-janji yang lain adalah tak pernah mereka menepatinya. Dalam arti kata, ketika Allah menggambarkan hal ini tersebut, di sini ada kata pujian terhadap kaum musyrikin, dan di sisi lain juga menandakan pemberitahuan bahwasanya selama ini mereka telah banyak mengingkari janji-janji mereka sendiri. Mungkin di sini akan dilanjutkan lagi bahasannya oleh narasumber kita kepada Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardian. Silakan, persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ahmad Perdana ya. Iya, menarik sekali kalau kita perhatikan ayat ini bahwa Allah memulai dengan kata kaifa. Tadi sudah dijelaskan sedikit redaksinya oleh makna redaksi oleh Ustaz Fajrul bahwa kaifa di situ untuk penghinaan. Ada satu hal yang bisa kita pahami di sini bahwa penghinaan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat ini sebenarnya untuk menyadarkan orang-orang kafir, ya. Ketika Allah mengatakan kaifa, bagaimana mungkin, tidak akan mungkin bisa, mereka adalah orang-orang yang selama ini dendam kepadamu, mereka adalah orang-orang yang selama ini selalu tidak menginginkan kebaikan buat dirimu. Ketika sebuah perjanjian dibuat, itu pasti ada kebaikan dari untuk kedua belah pihak, dan mereka tidak akan pernah mau kalau kamu itu mendapatkan kebaikan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membuka aib, apa yang tersimpan di dalam hati, apa yang difikirkan, ya, fiktor, pikiran-pikiran kotor yang ada di dalam otak orang-orang musyrik, ya, terutama sekali orang musyrik Mekah pada saat itu. Ini dibukakan aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya profil seorang musyrik itu yang tidak bisa dipegang janjinya karena ada perasaan dendam itu tadi. Nah, yang menarik juga di sini adalah bahwa di sini juga Allah ingin menggambarkan kepada kita bagaimana perbedaan perjanjian yang dibuat oleh orang muslim dengan orang non muslim. Kalau orang muslim membuat perjanjian itu atas dorongan karena lillahi ta'ala. Ketika dia mematuhi perjanjian juga karena dia terikat karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk tetap berpegang teguh kepada janji yang sudah dia ucapkan atau dia tuliskan. Berbeda dengan orang-orang non-muslim, ketika mereka melakukan perjanjian, membuat perjanjian, ini berangkat dari latar belakang karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Ketika di dalam proses terlaksananya perjanjian itu, mereka tidak ada motivasi-motivasi yang kuat dalam diri mereka karena bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala mereka membuat perjanjian. Sehingga kapan saja bila mereka mau, pada saat mereka melihat, oh ini orang muslim diuntungkan, atau ketika mereka melihat, oh ada kebaikan, ada keuntungan-keuntungan yang lebih besar yang bisa aku dapatkan seandainya aku melanggar perjanjian, pada saat itu dia akan melanggar perjanjian yang dibuatnya sendiri karena memang pada dasarnya tidak kuat perjanjian yang dia buat, hanya sekedar untuk kepentingan pribadi atau ingin mendapatkan kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar berpegang kepada aturan-aturan yang sudah dia buat berdasarkan perjanjiannya bersama orang lain. Iya, Ustaz Zena. Di sini yang menariknya Ustaz, ketika Allah memulai dengan kata-kata kaifa, setelah itu Allah juga menganjurkan kepada kita famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kata-kata ma di sini bukan mengartikan tidak, tapi menunjukkan sejauh mana mereka itu dapat melaksanakannya. Padahal di sisi lain yang kita kaji ayat yang sebelumnya itu fa ja'atada alaikum fa'tadu alaihi, misalnya begitu kan? Fatimu, Fatimul. Artinya apabila ada orang yang menyerang, kita menyerang juga. Tapi dari sisi lain yang kita kaji saat ini, Allah juga menyarankan kepada kita, kita harus terima sebanyak mereka itu membuat berbuat baik kepada kaum muslim. Kira-kira apa rahasia dari ayat yang dikaji kita saat ini, Son? Iya, rahasianya bahwa famastaqamu lakum fastaqimu lahum, selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Ini adalah konsekuensi dari perjanjian itu. Sebagaimana pada ayat sebelumnya disebutkan innallaha yuhibbul muttaqin, pada ayat ini pun disebutkan innallaha yuhibbul muttaqin. Seperti kata Ustaz Perdana juga, bahwa umat Islam itu sangat komit terhadap janjinya. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kebersamaan ataupun di dalam kesendirian, dia tetap akan berpegang teguh kepada janji itu. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia, dia takut kepada Allah, takut kepada api nerakanya, sehingga disebut dia dengan gelar orang-orang yang bertakwa, dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa itu. Jadi famastaqamu lakum fastaqimu lahum merupakan komit umat Islam bahwa ketika umat Islam berjanji maka dia akan memenuhi janjinya. Inilah umat Islam yang ideal, inilah umat Islam yang terjadi pada masa sahabat, dan ini juga yang kita harap dari umat Islam Indonesia pada saat ini. Karena kita menemukan pada hari ini, beberapa hari ini, kita menemukan para pemimpin-pemimpin yang muslim ini semua tebar pesona. Begitu antusias dia mendekatkan diri dengan rakyat, seakan-akan rakyat itu raja dan dia adalah pembantunya. Tetapi sungguh sangat bertolak belakang ketika dia sudah mendapat jabatan tersebut, maka rakyat itu tidak ada apa-apanya dan dialah segala-galanya. Nah, ini tentu saja mental-mental seperti ini sebenarnya tidaklah diinginkan dalam konsep kepemimpinan dalam Islam. Menepati janji, tegur sapa antara pejabat dengan bawahan, antara rakyat dengan pemimpin, itu tidak saja pada waktu masa-masa kampanye saya rasa, tetapi itu juga berlaku kapan dan dimanapun, karena itu adalah kepribadian muslim dan itu berlaku dalam kehidupan dia sehari-hari. Iya. kalaulah memang gitu terjadi saat perdana, ini kan perintahnya antara kaum muslim dan kaum musyrik. Allah juga masih mengharapkan kebaikan itu ada ketika selama mereka itu mematuh dan memenuhi janji. Sekarang sesama muslim, Ustaz, kan begitu ya. Sesama muslim, bahkan kadang-kadang kata orang, perlakuan seorang muslim itu jauh lebih buruk daripada orang non muslim. Sampai begitu orang mengatakannya. Maka bagaimana kajian yang diminta, yang kita kaji saat ini, apa sebetulnya yang Allah tekankan dalam ayat yang kita kaji saat ini? Iya, yang pertama sekali adalah satu persepsi yang harus kita perbaiki bersama, bahwa umat Islam itu adalah saudara kita, ya, saudara yang jauh lebih kuat daripada saudara sedarah, karena hubungannya bukan hubungan darah, akan tetapi hubungan keyakinan kita bersama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berbuat baik terhadap saudara itu jauh lebih baik daripada berbuat baik kepada orang lain. Ketika bisa berbuat baik kepada orang lain, maka kita diperintahkan untuk jauh lebih berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Ini yang harus kita pahami bersama. Nah, di dalam konteks keterangan ayat ini, Allah hanya berbicara tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk melakukan tindakan kebaikan, memenuhi janji, memberikan perlindungan kepada orang-orang musyrik. Artinya apa? Di sini Allah ingin menggambarkan kepada kita, inilah gambaran ideal seorang muslim. Ketika terhadap orang lain yang bukan saudaranya, orang yang tidak seakidah dengannya, dia mampu melakukan tindakan-tindakan terbaik di dalam kehidupannya, di samping ini untuk meningkatkan citra dirinya sebagai seorang muslim, menjaga kehormatan agama Islam yang dia anut selama ini, konon lagi kalau ternyata itu dia lakukan terhadap sesama saudaranya. Ya, kita kalau sesama saudara kan ada sedikit diskon ya. Kalau tidak baik sedikit ya dimaafkan lah. Kalau orang lain terkadang langsung kita marah, tapi namanya saudara sendiri ya ada apa namanya, perasaan toleransi. Lebih lah toleransi yang jauh lebih besar daripada orang lain. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa sesama umat Islam kita diperintahkan untuk menjaga kebersamaan. Terhadap sesama Islam kita harus berpikir, dan cara berpikirnya adalah bahwa dia adalah saudaraku, dia bukan orang lain. Kalau ini kita pegang, maka kita tidak hanya sekedar mampu bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang terbaik, akan tetapi label atau gelar orang-orang yang bertakwa itu akan bisa kita dapatkan. Iya, memang ini yang kita kaji saat ini adalah merupakan hal yang mana sejumlah pengalaman kaum muslimin terhadap kaum musyrikin, ya, dalam mengikat perjanjian itu banyak telah dilanggar. Tapi yang paling penting dalam ayat ini juga Allah mengingatkan kita, jangan sepenuhnya kita melihat perjanjian itu utuh, kan gitu. Dalam arti kata, kita tidak perlu banyak mengharapkan, tapi kita mempunyai landasan. Apa itu landasannya? Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Jadi landasan inilah yang perlu kita jaga. Dalam arti kata, kita selama mereka itu tidak ada hal-hal yang dapat merugikan, maka kita terus melanjutkan. Supaya apa? Supaya dalam kajian ayat yang sebelumnya itu, supaya mereka itu dapat mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saya kira sedikit saja Ustaz Fajrul, keterangan famastaqamu lakum fastaqimu lahum ini untuk menjadi perhatian kepada semua orang, terutama sekali orang muslim, bahwa umat Islam itu tetap komit dengan janji yang dibuatnya dan siap untuk memenuhi perjanjiannya. Bagaimana sikap dan reaksi umat Islam itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana tindakan dan reaksi mereka di dalam memenuhi perjanjian, maksudnya orang muslim dalam memenuhi perjanjian mereka. Saya kira itu. Iya, mudah-mudahan saja dengan kita selalu berupaya berbuat baik, terus mendekatkan diri kepada Allah, semoga kita mendapatkan akhir dari penutup ayat ini adalah innallaha yuhibbul muttaqin. Mudah-mudahan kita masuk di dalam golongan orang-orang yang muttaqin dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari tim Sapil Al-Azhar, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.